Saya masih galau mengenai bagi hasil bank syariah, apakah halal atau tidak halal. Air minum kita ini halal apa tak halal? Karena saya ragu mau minumnya. Air minum kita halal. Dari mana Ustaz tahu ada halal? Ini ada logo di samping. Halal. Majelis Ulama Indonesia. Air minum, makanan, kerupuk, snack, halal. Snack kan ular Pak Ustaz. Kalau ada label halalnya, halal. Lalu kalau ekonomi itu yang ngasih label halalnya siapa? DSN, Dewan Syariah Nasional. Bank Syariah Mandiri, Pak John, udah ada fatwa DSN? BNI Syariah, ada fatwa DSN. Jadi kita tak perlu lagi nanya, ini BNI Syariah ini halal. Halal Pak. Coba tunjukkan mana dalil Qur'annya, sunnah, ijma' qiyasnya. Tak perlu, asal halal kata dia, halal itu dah. Sama macam saya tadi naik pesawat. Naik pesawat saya dari Subang. Asal tahu saya pilotnya itu sudah dapat sertifikat pilot internasional, dah. Tak perlu saya ketuk pula pintu, saya tanya, mana koplingnya? Mana remnya? Ini matic atau manual? Bukan paham kita. Kita tanya, ini pakai bensin apa premium ini? Ini kadang orang ini sedang pesawat nyawa kita, percaya kita sama pilot itu. Ini ulama sudah ngasih DSN, Dewan Syariah Nasional. Andai dijelaskannya pun bukan kita paham. Quran, hadis, ijma, qiyas, sar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab. Itu yang duduk di DSN itu, pakar-pakar semua. Mereka pakar. Kalau yang bicara sekarang ini pakir. Oleh sebab itu ada Dewan Syariah Nasional, percaya pada mereka, takkan mereka pengkhianat. Ustaz mohon dapat dijelaskan bagaimana prospek ekonomi Islam dan perbankan Islam untuk masa yang akan datang. Tergantung kita hari ini. Kalau kita semuanya pesimis meninggalkan ini, dia macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak lama, tumbang. Tapi kalau kita bangkitkan semangat ini, maju terus, maka political will-nya akan bersemangat karena menengok umat bersemangat, alim ulama ustaz-ustaz bersemangat, penggerak ekonomi syariah bersemangat, masyarakat ekonomi syariah semangat, bangkit. Maka jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Bagaimana konsep bagi hasil dalam Islam diterapkan dalam hal simpan pinjam? Simple, sederhana mudharabah itu. Bapak punya keahlian tapi tak ada duit. Saya punya duit tapi tak ada waktu. Maka kalau menurut konvensional, saya tanamkan duit saya ini kepada riba rentenir. Ini duit saya 100 juta, untung rugi saya tak mau tahu, pokoknya tiap bulan saya dapat untung 10 juta, 110 nih. Makanya tak bangkit adrenalin semangatnya. Kenapa? Karena bagi dia tak ada bedanya antara untung rugi, yang penting tiap bulan ada terus. Beda sama orang mudharabah. Orang mudharabah dia bagi, ini 100 untukmu, nanti kalau berhasil kita bagi. Tapi kalau gagal kita juga akan. Ini yang simple sederhananya dulu sebelum ada bank. Waktu masih person to person mudharabah. Maka ketika uang dia dipakai orang, yang sebelumnya dia doa biasa saja habis sholat doa, setelah uang dia dipakai orang investasi mudharabah, doanya khusyuk bukan main. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang minjam duit itu semua. Karena kalau sampai dia mati tak balik duit ini, kacau. anak-anak muda, ya, kalian kenapa tak kerja? Kami tak ada modal Pak, mudharabah. Nih, kau dari mana? Saya fakultas peternakan Pak. Gua ternak puyuh ya. Begitu duit dia dipakai, pas di airport dia jumpa sama penumpang. Bapak mau ke mana? Saya mau ke Jakarta. Bidang usaha Bapak apa? Puyuh. Ingat dia langsung, anak muda kemarin ternak puyuh. Langsung diundangnya. Bisa datang besok ke tempat kami, pembekalan ternak puyuh. Terjalin silaturahim. Saya sangat cemas nih Pak. Kenapa? Sempat mati puyuh-puyuh dia kemarin. Tak bertelur. Anak muda ini tak tahu dibuatnya ternak puyuh di dekat airport. Mana puyuh mau bertelur? Uyuh kalau dekat airport dia stres mendengar tak mau dia berhubungan kelamin, hilang nafsunya. Itu yang cerita pengalaman sendiri orang yang punya ternak puyuh. Rupanya tak boleh ternak ayam sama ternak puyuh dekat airport. Artinya apa? Bangkit semangatnya. Eh anak muda, kau punya keahlian apa? Kami ternak lele, Pak. Aku ternak lele. Begitu datang petir menyambar hujan lebat, yang sebelumnya dia hanya sholat wajib, langsung sholat tahajud malam itu. Ya Allah, jangan sampai hanyut lele-lele anak muda ini, ya Allah. Itulah maka adrenalin dia, semangat ibadahnya, doanya, silaturahimnya. Beda sama orang yang menanamkan duitnya pada rentenir, habis itu dia hanya duduk. Berapa banyak orang sekarang menanamkan uangnya setelah pensiun, dia hanya di rumah nonton TV. Menunggu malaikat maut datang. Artinya apa? Dalam ekonomi syariah, uang itu seperti darah yang harus terus berputar. Darah kalau dia kental tidak berputar, penyempitan pembuluh darah, kolesterol, diabetes, jantung koroner, dan lain. Begitu juga dengan air sumur. Air sumur harus terus dikuras, diambil. Kalau tidak, maka air ini akan berminyak, akan busuk. Begitu dengan uang ini harus terus berputar. Makanya dalam Islam, uang tak boleh disimpan, tapi diinvestasikan, diputarkan. Nah, itulah peran mudharabah tadi bagi hasil. Murabahah, ada keuntungan dari pinjam-meminjam. Yang sebelumnya hanya personal ke personal, sekarang mulai dari lembaga korporat ke personal. Yang dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Yang di tempat-tempat lain namanya tidak syariah. Di Dubai, Islamic Bank. Di Malaysia, Islamic Bank. Kenapa kita pakai syariah? Karena dulu pernah kita mengalami suatu zaman orang anti. Jangan bawa-bawa Islam. Jangan bawa-bawa Islam. Tapi umat Islam dulu jihadnya luar biasa. Ini rezim kita ini anti-Islam. Dulu puluhan tahun silam. Maka jangan bawa-bawa Islam. Jadi apa? Syariah. Cerdas mereka. Bagaimana ini fikih kilah namanya. Berkilah. Karena kalau bawa Islam, bantai. Apa namanya nih? Bank Islam. Jangan. Apa nih? Bank syariah. Oke, tanda tangannya. Padahal itu juga. Itulah asal-muasal kenapa kita pakai syariah. Kenapa tidak pakai Islamic Bank. Syariah. Pergilah ke Saudi Arabia. Carilah putih biji mata nyari bank syariah. Tak ada. Islamic Bank. Kita pakai syariah itu adalah untuk mengkecoh. Sama juga seperti membuat surat izin masjid di salah satu negara yang pernah saya kunjungi. Ustaz, di sini kalau kita mau buat surat izin bangun masjid, sampai mati enggak dapat surat izin. Jadi apa kalian buat? Kami buat di situ surau. Izin membuat surau. Pas dibacanya surau. Ah, buatlah. Isinya masjid juga. Jadi memang harus cerdas. Yang lurus-lurus tabung kali. Jika ada seorang hamba Allah yang rajin pergi ke masjid, ikut ceramah agama, hubungan dengan sesamanya baik. Tapi orang itu kurang istiqomah dalam hal sholat malam, duha, dan baca Quran. Jarang mengajak keluarga, menasihati keluarga untuk kebaikan. Menurut Pak Ustadz, bagaimana cara memberitahu orang tersebut? Sampaikan video ini ke dia. Nanti kalau bapak yang menceramahi dia, bapak tak usah ceramah sama dia. Bapak cukup share aja. Tapi tonton dulu. Banyak juga umat ini sekarang dikirimnya aja ke kawan. Kau udah nonton? Enggak, aku dapat royalti pahalanya aja. Tonton dulu, dengar baik-baik apa isi ceramah itu. Nah, baru kita sampaikan supaya kita paham, mengerti bahwa tak cukup hanya sekedar fardunya saja. Sama macam kami makan tadi. Ada ayamnya, ada dagingnya, ada sayurnya. Begitu sudah selesai, datang pula buah. Begitu sudah mau selesai, ada pula dessertnya, ada pula esnya, ada pula cendolnya. Kenapa ketika makanan kita mau lengkap semua? Tapi ketika ibadah, saya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak cukup lah itu. Ngapain duha, tahajud? Yang penting masuk surga, di kaki limanya pun gak apa-apa lah Pak Ustaz. Padahal kata Nabi, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, minta surga yang paling tinggi, VVIP. Kita kalau mau hotel minta yang paling bagus, rumah minta yang paling bagus, mobil minta yang paling cepat. Tapi kenapa ibadah kita minta yang sepele-sepele saja? Abang kenapa tak pernah solat tahajud sama duha? Marah. Masih syukur aku mau sembahyang. Kawan itu tak sembahyang lagi. Nah, ini logika sungsang. Tak betul. harus diluruskan pemikiran kita bahwa kita beribadah ini mencari ridha, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon juga Pak Ustaz sampaikan bahwa mubazir itu dosa besar, tapi masih banyak majelis sering mengambil makanan yang banyak tapi tak dihabiskan. Innal mubazirin, orang mubazir kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Makanya kalau pesta kenduri makan, ambil aja sikit. Ambil sikit. Cuman masalahnya kan kadang orang ini kalau nambah sikit rupanya enak. Malu mau nambahkan, itu masalah. Sebetulnya bisa aja kita suruh orang lain, "Cok, kau ambilkan lagi." Aku malu. Nah, nanti dia minta ambilkan pula sama kita. Ujung-ujungnya sama juga, dua kali kita nampak. Ya. Kenapa kita malu kepada orang tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu maka ini tradisi. Ada sebagian kampung daerah justru memang disisakan. Minum disisakan, makan disisakan. Karena kalau habis kata dia rakus tamak. Ada tuh sebagian daerah. Nah, ini harus diluruskan. Oh, habis. Kalau di Mesir, minum memang mesti habis. Di Mesir ada satu khurafat, tahayul. Kalau minum teh tak habis, nanti anak perempuannya lahir berkumis. Nah, kalau minum teh, mesti habis. Habis. Nah, itu. Memang itu semacam tahayul, khurafat. Tapi ada juga bagus. Nah, minum mesti habis. Kalau tak habis, nanti anak perempuan lahir berkumis. Sekarang ini ustadz dan kiai sangat banyak yang gampang kita peroleh ceramah-ceramahnya. Nyindir saya ini. Yang jadi persoalan, kadang ada pendapat antara ustadz A dan ustadz B berbeda. Contoh ustadz A, transaksi bank syariah halal, transaksi bank konvensional haram. Ustadz B, semua transaksi bank haram. Contoh general saja. Kita lihat basic pengetahuan dia. Ini dari geng mana ini? Nah, ini ustaz ini pakai geng-geng juga nih. Ini tulisnya pula buku, tidak syariahnya bank syariah. Bukan malah menguatkan umat Islam, malah melemahkan, menikam dari dalam. Kita berlawan dengan orang sekuler, liberal, ateis di luar, dia pula menikam lagi dari dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Kalau kita tidak senang, kita bicara dengan majelis ulama, duduk bersama. Ini tidak tepat. Bukan diekspos tengah masyarakat lalu menjadi alat orang lain untuk melemahkan kita. Disitulah ada perbedaan antara ilmu dengan akhlak. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tak ada akhlak. Oleh sebab itu, ikuti ulama-ulama yang mu'tabar kita. Ikuti yang diakui keilmuannya, bukan hanya sekadar popularitasnya. Dewan Syariah Nasional, orang-orang yang ahli di bidangnya, pakar-pakar ekonomi ada di situ. Ustaz Safi Antonio, S1 dari Yordania, S2 dari IIU International Islamic University, S3-nya pula dari Australia. Lalu di situ dulu ada namanya Dr. Anwar Ibrahim, 20 tahun di Al-Azhar Mesir, usul fikih. 20 tahun di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir, dia 20. Mengigaunya pun bahasa Arab. Bayangkan itu. Dalam situasi ini sebagai makmum yang ilmunya sedikit, apa yang harus saya lakukan? Ulama memilih ayat, hadis, ijma', qiyas. Itu tugas ulama. Kita yang orang awam memilih ulama-ulama. Kita pilih ulama yang paling siqah, paling terpercaya, paling mu'tamad, paling bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, paling. Nah, itu bisa kita lihat. Oh, Ustaz Pulan dalam bidang ini. Saya cocok sama Ustaz ini, tapi dalam bidang perbandingan agama, dalam bidang ekonomi tidak. Saya cocok dengan Ustaz ini dalam bidang zikirnya, dalam bidang ekonomi bukan keahlian dia di situ. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Keislaman ini juga ada bidang-bidangnya. Sama macam spesialisasi dokter. Ini dokter jantung. Ini dokter SPOG, spesialis objin kandungan. Ini SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Jangan nanya bisul ke penyakit tulang belakang. Tak konek dia. Itu memang keahlian dia, tapi bidang zikir, bidang pengobatan, bidang ruqyah, bidang ekonomi tak bidang dia itu. Maka tanya yang memang betul-betul ahli bidang ekonomi Islam. Mohon doakan saya agar terlepas lunas dari hutang riba. Datang sahabat menjumpai Nabi, "Ya Rasulullah, ya, aku terjebak riba ya Rasulullah, banyak utang, ajarkan aku doa." Nabi ajarkan minta 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal'aini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajz, lemah, wal kasal, malas, wal jubn, pengecut, wal bukhl, bakhil, pelit, kikir, wa dhal'aini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Kalau sudah dililit hutang, pasti dikuasai orang lain. Rentenir. Mendengar suara motor agak kuat sedikit, menceret. Sangka debit kolektor datang. Makanya baca doa itu. Tapi doa itu bukan mantra. Doa itu bukan mantra bim salah bim abrakadabra. Pahami maknanya, di balik doa itu kita dibangkitkan semangat. Isinya, coba tengok. Ham, susah hati, galau. Hazan, lepas dari kesulitan. Ajaz, jangan merasa diri lemah. Kasal, jangan sampai malas. Jubn, pengecut, loser. Bukhul, bakhil, pelit, kikir. Dhala'iddain, dililit-lilit hutang. Waghdabatir rijal, dikuasai orang lain. Mohon doakan saya agar rumah yang hendak saya jual lekas laku. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Surat apa itu? Surat Yasin. Tiap malam baca surat Yasin. Habis isya bagus, mau tidur bagus, tahajud lebih bagus, sebelum subuh bagus, setelah subuh bagus juga, tak sembahyang subuh jangan. Baca Yasin pelan-pelan. Habis itu, ya Allah, aku bermohon kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin ini, lakukanlah rumahku ini, ya Allah. Tapi kalau dibacanya di masjid yang kuat-kuat, nanti tanya kawan, berapa harga, masih nego enggak? Sulitkah bagi Allah membuat rumah itu laku? Innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun ayakun. Jangankan membuatkan rumah itu laku, membuat rumah itu belum ada menjadi ada saja Allah sanggup. Padahal kita lahir tak ada bawa apa-apa. Ada orang lahir bawa SKPNS. Mana ada? Kadang orang ini berpikir sulit bagi Allah, mudah. Lalu kenapa Allah tak buat dia laku? Allah hanya ingin menengok tetes air mata kita di tengah malam. Allah hanya ingin melihat, mendengar suara lirih kita di tengah malam. Ya Allah hanya ingin kita berbisik ke bumi supaya makhluk-makhluk di langit mengaminkan doa kita. Maka tak ada cara lain kecuali husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara pajak penghasilan dan hutang, mana yang lebih diutamakan, Pak Ustaz? Bolehkah tak kita tak bayar pajak? Jadi saya sekarang ini mesti hati-hati juga. Ada orang ini bertanya mencari ilmu, tapi ada juga mencari pembenaran. Dia memang tak mau bayar pajak. Bisa tak Ustaz Somad ini mengeluarkan fatwa biar supaya aku tak bayar pajak? Pajak ini kewajiban negara. Apa hubungan kita dengan negara? Atti'ullah, ta'ala kepada Allah. Wa atti'ur rasul, ta'ala kepada rasul. Wa ulil amri. Uli orang, amri urusan. Ada sekelompok orang yang mengurus urusan kita. DPR RI, DPRD, DPR kota, DPR kabupaten, bupati, wali kota, gubernur, perda, perbub, kepres, RUU. Itu semua digodok oleh ulil amri, kesepakatan kita sebagai bangsa. Maka keluarlah pajak fiskal, pajak motor, pajak ini, pajak. Sampai manusia pun dipajak. Lama-lama napas nih pajak. Kalau sampailah napas kita dipajak, beruntung orang sesak napas. Setengah pajak dia. Oleh sebab itu maka semua kita laksanakan. Tapi kalau perkara prioritas mana? Utang dulu. Tapi tidak serta-merta saya katakan utang lalu membenarkan untuk tidak bayar pajak. Dulu saya sosialisasi masalah tak boleh mencuri arus PLN. Lalu sebagian orang mengatakan, karena negara curang, maka boleh kita curi pula PLN-nya. Nah, itu tak betul. Karena kalau kita curi arus listrik ini, itu kita bukan mencuri punya negara. Karena negara itu tidak punya apa-apa. Ketika kita curangi listrik, sesungguhnya kita sedang memakan hak saudara kita. Karena ini milik kita bersama. Air, bumi, minyak, batubara, hutan, itu milik umat, milik masyarakat, milik orang banyak. Al-malul am namanya, harta orang banyak yang dikelola oleh negara. Andai negara curang, tidak serta-merta menghalalkan perbuatan harus kita balas dengan kecurangan. Itu mesti dipahami dengan baik. Kalau tidak nanti orang, kok kenapa tak ngurus STNK, BPKB? Ah, ngapain orang banyak korupsi, lalu korupsi orang itu membenarkan kita pula untuk menjadi jahat. Lalu apa beda dia dengan kita? Oleh sebab itu maka kita tetap membayar pajak dan hutang piutang pula. Orang yang mati syahid tidak terkena azab kubur, orang mati syahid tidak terkena hisab, orang mati syahid tidak terkena sakit sakaratul maut, orang mati syahid langsung masuk surga, ilat dain, kecuali hutang. Tak semua orang mati syahid itu terus masuk ke surga, ilat dain, kecuali orang yang hutang. Sedangkan orang mati syahid aja terkendala masuk surga gara-gara hutang, apalagi mati konyol. Apa saja tugas seorang suami istri dalam Islam? Jika masing-masing tak sesuai dengan tugasnya masing-masing, gimana? Ibu punya hak, bapak punya kewajiban. Kewajiban bapak adalah hak ibu. 5 kewajiban bapak. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Alhamdulillah ibu-ibu sudah dapatkan itu semua. Karena banyak di luar sana perempuan yang tak dikasih pakaian. Ada yang kain belum berjahit sudah dipakai, ada yang resleting belum berpasang sudah dipakai. Itu tengok di luar. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak. 4 pendidikan, 5 perhatian. Itu kewajiban laki-laki. Kalau perempuan tidak mendapatkan itu, maka dia berhak untuk mengadu ke wali dia. Ibu punya wali 6. Abang, ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali itu yang memanggil. Laki Firaun, sini kau sebentar. Jadi bukan ibu yang mengamuk. Ini yang banyak ini. Banyak sekarang perempuan tidak mau mengadu ke wali dia karena dianggap nanti intervensi. Ketika wali manggil, sini sebentar. Jangan intervensi rumah tangga saya. Jadi komplitlah. Perempuan tak mengerti. Kalau di Malaysia sebelum menikah ada namanya kursus perkahwinan. Itu azan masjid apa azan Samsung? Kalau azan Samsung kita lanjutkan. Kenapa kalau azan masjid ustaz berhenti, azan Samsung ustaz tak berhenti? Karena azan Samsung tak ada niatnya. Samsung itu kan tak ada berniat. Kalau yang muazzin itu ada niatnya. Nah, itu beda. Nanti kalau ada orang menanya, yang berniat itu Samsudin, Samsung tak berniat. Jika seorang suami sebagai imam tapi beliau pemahamannya penyimpang dari Islam yang tauhid, apakah rumah tangga tetap dipertahankan? Kalau sampai laki itu kafir, maka pernikahan automatically, otomatis fasakh. Kalau laki-laki mencerai namanya talak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu'. Kalau otomatis hakim melepas namanya fasakh. Di antara penyebab fasakh adalah laki-laki murtad atau akidahnya menyimpang. Maka fasakh dia. Fasakh itu artinya otomatis putus. Hakim memanggil dia, kamu jangan lagi serumah. Kalau serumah kalian berzina karena kalian sudah fasakh. Bahasa Arabnya fasakh. Orang kita payah nyebut fasakh. Apa itu pisah? Fasakh. Ini tak tahu saya sejauh mana penyimpangan dia. Tapi kalau dia menyimpang, bukan ibu yang marah sama dia. Abang ini sesat ini. Oh, dipijak-pijaknya lah ibu. Ibu melapornya ke wali. Wali yang 6 tadi manggil dia, meluruskan dia. Kalau dia berubah, lanjutkan. Kalau dia tak berubah, maka dilaporkan ke pengadilan. Karena dia sudah merusak akidah. Setelah melakukan dosa, saya bertobat. Sudah melakukan tobat, lalu saya buat merasa berdosa hingga saya putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Setan yang membuat putus asa. Bahasa kitanya putus asa. Bahasa aslinya putus harapan. Tak ada harapan. Bahasa Inggrisnya hopeless. Hope, harapan. Less, tak ada. Hopeless, tak ada harapan. Wire, wire. Tak pakai wire, wireless. Hopeless. Bahasa Inggrisnya hopeless. Bahasa Arabnya iblis. Hopeless itu sifatnya orangnya iblis. Iblis itu putus harapan. Makanya siapa saja yang putus harapan, bunuh diri, iblis. Dibisik-bisikkan iblis. Jangan pernah putus harapan. Dalam Islam sebanyak apapun dosamu, Allah mengampunkan. Mandi taubat, sulat sunat taubat, berzikir, istighfar. Baliknya ke agama. Ujung-ujungnya semua baliknya ke agama. Andai datang ke psikiater, Pak psikiater, saya ini depresi, sudah putus asa, ini bla bla bla. Tetap dikasihnya makan obat tidur. Bapak, kembali ke agama sesuai keyakinan masing-masing ya. Kalau Hindu, balik ke Hindu. Kalau Buddha, balik ke Buddha. Kalau Islam, balik ke Islam. Kristen, balik ke pastor pendeta. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke agama. Mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar, buat baik, ikuti pengajian. Bangkit harapan balik. Kalau tidak, ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Pakai sabu-sabu, minum, narkoba, diskotik, nabrak, tiang listrik, mati. Padahal saya sudah bertanya ke semua guru, diberikan pengetahuan bahwa Allah Maha Pemaaf, mengampuni dosa. Tapi saya masih merasa saya sebagai pendosa. Lebih baik merasa diri pelaku dosa daripada merasa diri suci lalu menengok orang lain semuanya berdosa. Kalau hanya sebatas merasa berdosa, bagus. Tapi kalau sampai merasa berdosa lalu Tuhan tidak mengampuni dan putus asa, berarti sudah kena setan. Kalau sudah ngaji tak juga hilang, yang lebih kuat dosisnya ruqyah. Pergi cari ustaz ruqyah, nanti di ruqyahnya keluar setannya insyaallah. Kalau tak juga keluar, berarti yang membacakan ruqyah itu ulahnya sama 11-12 sama setan. Maka setan tak mau keluar. Masa setan ngusir setan, kata dia. Apa hukumnya menyimpan tali pusar anak? Kenapa disimpan? Tali pusar itu sama macam kuku, sama macam rambut. Yang paling bagus ditalam ke tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Rambut itu tanam ke tanah. Tukang-tukang pangkas itu kan banyak rambut. Di mana rambut ibu selama ini? Rambut bapak yang mereka. Jangan-jangan dimasukkannya ke sofa. Rambut yang banyak itu mestinya digali tanah, masukkan ke tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Di situ dibuang. Begitu juga tali pusar. Adapun tradisi nenek moyang kita di kampung, ditanamkan ke tanah, dipasang lilin di atas. Kalau ditanya, "Nek, ini kenapa gini?" Itu kakakmu sedang lari-lari, nanti nampak lilin balik dia ke sini. Khurafat, tahayul. Ada tuntunan sama sekali. Nah, oleh sebab itu baiknya gali tanah, tanam, buang. Ini orang yang menyimpan ini kenapa? Katanya kalau anak itu lahir bersampul, ada anak itu lahir bersampul, bersampul dia, itu disimpan, nanti dikasih minyak, minyaknya diusapkan jadi kebal. Kebal untuk apa? Mau jadi centeng? Mau jadi security? Saya bukan menyepelekan kawan-kawan sahabat kita security. Bekalilah kepala dia dengan ilmu pengetahuan. Masukkan dia S1 ekonomi syariah, S2 ekonomi syariah, S3 ekonomi syariah. Nanti dia akan menjadi konsultan BNI syariah. Lebih baik daripada menyimpan ini kebal. Preman-preman pun dah taubat semua sekarang. Pak Ustadz, apakah Islam memperbolehkan kita mengangkat anak, menjadikannya sebagai anak kandung? Adopsi bagus. Yang membuat adopsi tak bagus, 3. Pertama, membuat nama anak adopsi pakai nama dia. Itu tak baik. Saya ingin betul punya anak perempuan. Lalu saya cari di rumah sakit, dapat saya, kasih adopsi. Saya kasih namanya Fatimah. Fatimah binti Abdul Somad. Haram, karena bukan anak saya. Saya mesti cari nama ayah kandungnya. Anak ayah kandungnya tak ada. Maka pakai bin Abdullah bin Fulan. Adopsi harus tulis di akta nama dia. Haram, tak boleh. Udu'uhum li'abaihim. Mesti pakai nama ayah kandung. 2. Mengapa haram adopsi yang zaman sekarang ini? Saya cari anak perempuan orang. Lalu saya bawa ke rumah. Kasih makan, kasih pakaian. Dia pun besar menjadi anak gadis. 18 tahun akan datang. Umur saya 58. Umur dia 18 tahun. Dia masih muda. Tidak mahram dengan kami. Berdua-duaan. Berapa banyak awalnya anak angkat menjadi bini angkat. Hati-hati ibu, waspadalah. Nampaknya sederhana, tapi tidak sesederhana itu di masa akan datang. Dunia berganti, musim berubah. Bapak Fulan menikah dengan anak angkatnya. Kenapa bapak nikah dengan anak angkat bapak? Semanalah Pak Ustaz, tiap malam saya balik, dia yang bukakan pintu. Bini saya duduk, kena rematik, nonton TV. Waspadalah. Maka kalau bapak mau mencari anak angkat perempuan, cari anak saudara bapak, keponakan bapak. Maka nanti setelah dia gadis, dia jadi mahram. Kalau ibu mau cari anak angkat laki-laki, cari keponakan ibu, anak saudara ibu. Nanti dia lajang, dia jadi mahram sama ibu. Begitu caranya. Kalau tidak nanti berdua-duaan dia di rumah. Ini pergi arisan. Ah, udah macam anak saya Pak Ustaz, udah macam adik saya Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Yang ketiga, kesalahan dalam adopsi adalah membuat surat wasiat semua harta untuk anak adopsi. Tak satu dua kasus saya menangani, dipanggil untuk kasus macam itu. Saking marahnya dia dengan saudara kandungnya, bila aku mati nanti semua hartaku, rumahku, rukoku, mobilku, emasku untuk anak angkatku ini, adapun adikku, abangku itu selop Jepang pun jangan kasih dia. Kan gawat itu. Oleh sebab itu kalau selamat dari yang tiga ini, lanjutkan anak adopsi boleh. Dengan syarat, jangan lakukan yang tiga. Jangan pakai binti kita, hati-hati kita kalau tak mahram. Kalaupun sudah sempat terangkat, harus jaga, jangan sampai berdua-duaan, di kamar, di rumah. Yang ketiga, jangan sampai buat surat wasiat semua untuk dia. Berapa banyak boleh wasiat untuk dia? Tak lebih dari sepertiga total harta. Kalau total harta ibu, bapak 1M, dia boleh dapat 333 juta. Tapi kalau hibah boleh. Hibah, itu ruku untuk engkau. Itu tanah untuk engkau. Hibah boleh. Tapi kalau wasiat, tak boleh lebih dari sepertiga total harta. Saya ingin tanya, amalan apa yang harus supaya cepat mendapatkan keturunan? Dan amalan yang harus untuk memperoleh anak yang soleh dan solehah. La tuqra'u fi amrin asirin. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, tahan diri, jangan kedukun, jangan makan haram, wassalah, solat, usalli sunnatal hajat, bagi yang pakai usalli, tiap malam buat solat sunat hajat, suaminya, istrinya, dua-duanya, bagus, di sujud terakhir minta kepada Allah, jangan diucapkan di mulut, dalam hati saja, ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh, solehah. Kalau sampai mati nanti tak juga ada, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah memeliharakan kita. Mungkin kalau dia ada, dia akan menjadi pecandu narkoba, dia akan menjadi... Maka satu-satunya cara hidup ini ridha adalah ana inda husnizanni abdibi, prasangka baik, husnuzan pada Allah. Itu salah satu cara kita baik dengan Allah. Karena kalau tidak, kita akan suuzan terus. Kenapa dia punya anak? Kenapa aku tidak? Kenapa dia begini? Kenapa aku tidak? Setelah kita usaha optimal, tawakal, setelah itu satu-satunya jalan adalah husnuzan kepada Allah SWT. Saya sudah menikah 4 tahun tapi belum dikarunia anak. Amalan terbaik apa? SDA, sama dengan yang di atas. Sama-sama di atas tadi. Saya ingin bertanya, sedari kecil ayah ibu saya berpisah, tidak merawat saya sedari kecil sampai sekarang, sampai saya diriwayat oleh kedua orang tua angkat. Kepada siapa saya harus berbakti? Apakah surga di bawah telapak kaki ibu kandung yang tak merawat saya? Mau tak mau, suka tak suka, engkau pernah 9 bulan 10 hari di perutnya. Tak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari sampai mati. Pernah tinggal di perutnya 9 bulan 10 hari. Andai hari ini engkau datang kepada dia, lalu engkau gendong dia dari Batam ke Makkah, habis itu tawaf, sa'i dan umrah, tahallul, lengkap lontar jumrah haji di Padang Arafah, balik lagi ke Batam, tak dapat menembus sekali teriakan dia saat mengeluarkan engkau 6 jahitan robek kulitnya. Walaupun tak dijaganya, walaupun tak dibesarkannya. Adapun dia silap khilap salah, itu urusan dia kepada Allah SWT. Jangan kita menghakimi dia. Kadang-kadang ada manusia ini, dia pula mengajari Allah. Ya Allah, sakit kali hatiku sama dia. Kalau buatlah dia, buat dia stroke agak 6 bulan ini. Kita kalau tak suka sama orang, kita serahkan. Ya Allah, hambamu ini kuserahkan pada engkau. Sama seperti Nabi Isa AS. Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? In tu'adzibhum fa'innahum ibadu. Kalau kau azab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba. Ya Allah, ini hamba. Tak bisa kita pungkiri itu. Dia adalah orang tua. Adapun kepada siapa kita berbakti, dua-duanya. Ini orang tua angkat saya ini. Orang tua kandungmu, engkau lahir dari rahimnya. Orang tua angkatmu, engkau lahir dari hatinya. Oleh sebab itu orang tua angkat juga kita berbakti. Saya punya orang tua angkat, sudah meninggal dunia, tetap saya doakan, tetap saya kirim fatihah, saya tetap ziarah ke makamnya. Saya juga punya orang tua kandung. Oleh sebab itu jangan pernah kita beda-bedakan. Sampai tak doa saya, Pak Ustaz? Doa pada orang tua kandung sampai, doa pada orang tua angkat sampai, doa pada orang tua kawan pun sampai. Mana dalilnya? Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaAllah bikum lahikun ya rahmullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'allah lana walakumul afiyah. Riwayat Aisyah. Seandainya doa tak sampai untuk orang mati, untuk apa diajarkan Nabi? Itu menunjukkan doa pada siapapun sampai. Kenapa katanya doa yang sampai cuma doa anak soleh? Ini mesti diluruskan. Amal Abdul Somad ketika hidup ini, setelah Abdul Somad mati, putus. Tapi ada tiga amal Abdul Somad yang tetap mengalir. Pertama, sodakotun jariah, buat masjid, mati Abdul Somad, mengalir. Dua, ilmun yang tafa'abi, ceramah, meninggal, ceramahnya mengalir. Yang ketiga, waladun solehun, anak soleh. Anak soleh itu amal kita. Bapak-bapak, amal soleh, anak soleh itu amal kita. Saya enggak paham Pak Ustaz, masa anak soleh itu amal kita? Anak soleh itu amal kita yang tetap mengalir. Karena kalau kita tidak beramal, mana ada anak itu? Coba tengok aja bini itu, bisa hamil dia kan tidak? Itu maknanya. Bukan berarti doa orang lain tak sampai. Doa bapak dari BNI Syariah untuk Abdul Somad semuanya sampai. Begitu bapak-bapak dapat kabar Abdul Somad meninggal dunia, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata keluarga besar BNI Syariah, sampai. Kalau ada yang mengatakan tak sampai, kasih nama lengkapnya, biar nanti kalau dia mati saya kirim pula. Siapa yang bilang tak sampai? Oleh sebab itu maka ijma' ulama tentang sampai. Jangan khawatir yang tak punya anak. Pak Ustaz, saya nanti meninggal dunia, anak tak ada, siapalah yang mendoakan saya? Enggak segetonya kali. Kami semua akan mendoakan. Ada pun yang mengatakan doa anak soleh, itu hadis tentang menjelaskan amal kita putus. Tapi ada satu amal kita yang dulu pernah investasi kita di dunia, tetap mengalir. Ada pun amal orang hidup untuk orang mati, sampai. Doa Pak John sampai, doa Bapak sampai, doa Ibu sampai, doa siapapun sampai. Dengan syarat masih sama-sama simpati. Dari XL payah, roaming. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir majlis, mari kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah supaya dikuatkan Allah kita dalam jihad ekonomi syariah ini, insyaAllah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.